Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. قال الحسني لا شك أن الوقف صدقة يراد بها الدوام وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه وتمليك المعدوم باطل وكذا تمليك من لا يملك. Ahlan Pak Iwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hikmat Kurnia Suharso 2021. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Masih lanjutan daripada bab wakaf. Kemarin kita sudah bahas paragraf pertama dari Syekh Abi Syuja bahwa yang namanya wakaf itu tiga syaratnya. Syarat yang pertama ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainih. Jadi syarat yang pertama bahwa barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa diambil manfaatnya dengan barangnya tidak hancur, tetap ada barangnya. Maka itu tidak bisa wakaf makanan, nggak bisa wakaf duit gitu ya. Jadi wakaf uang itu diperdebatkan. Saya sih belum melihat ada pendapat ulama yang membolehkan, dalam arti ulama kontemporer gitu ya. Kalau ulama konvensional maksudnya, ulama klasik begitu ya, belum ada yang belum saya menemukan ada yang membolehkan. Tapi kalau ulama kontemporer membolehkan wakaf uang. Gitu. Tapi kalau yang klasik sepakat bahwa wakaf itu adalah mengambil manfaat untuk disedekahkan di jalan Allah dan barangnya tetap ada, tidak hancur. Karena uang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali kalau kita hancurkan lebih dulu uang. Maksudnya dilebur dulu, kan begitu. Kemudian syarat yang kedua kata Syekh Abi Syuja, wa ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati', bahwa wakaf itu syaratnya. Itu boleh wakaf itu menjadi sah kalau wakaf itu diserahkan atau dialokasikan ala aslin mawujud kepada pihak yang ada. Dan pihak yang ada, wa far'in la yanqati, cabangnya tidak terputus, terus-terusan ada. Jadi kalau kita mau wakaf gitu, wakaflah kepada pihak yang itu tidak terputus. Seperti wakaf untuk masjid. Nah itu kan pihak yang mendapatkan wakaf tidak pernah berhenti. Karena masjid selalu ada orangnya. Pesantren gitu ya. Kepada Haji Fulan dan anak-anaknya. Nah Haji ini wakaf ini. Ini yang kemudian juga boleh menjadi wakaf untuk keluarga. Wakaf ahli gitu. Di beberapa daerah kayak Padang ya. Padang apa Sumatera yang mana gitu. Jadi ada satu harta yang memang tidak diwariskan, tapi itu diwakafkan untuk anak-anaknya. Dan itu namanya wakaf ahli. Dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena yang penting syaratnya pihak yang menerima manfaat wakaf itu haruslah pihak yang terus-terusan bisa memanfaatkan, tidak berhenti kemanfaatan itu karena berhentinya keturunan orang yang menjadi alokasi wakaf itu. Ini dijelasin nih selanjutnya. La syakka, kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, la syakka, tidak ada keraguan, annal waqfa, bahwasanya yang namanya wakaf, sadaqatun, itu sedekah, yuradu bihad dawam, sedekah yang yuradu bihad dawam, yang diinginkan oleh syariat, sedekah itu berjalan terus-terusan, dawam, selamanya. Wa haqiqatul waqfi, hakikatnya wakaf, naklu milkil manafi'i, memindahkan kepemilikan manfaat, ilal mawkufi alaihi, kepada orang yang dialokasikan wakaf tersebut. Jadi kalau pakai hakikat wakafnya Imam Taqiyuddin al-Isni, sejatinya wakaf itu tidak memindahkan kepemilikan. Yang pindah itu manfaatnya saja, kepemilikan manfaat. Apakah dia harus memindahkan kepemilikan? Nah, ini jadi perdebatan, nanti ada yang penjelasan di bawah. Tapi pada intinya wakaf itu memindahkan kepemilikan atas manfaat barang. Begitu ya, naqlu milkil manafi'i, memindahkan kepemilikan atas manfaat barang, ilal mawqufi alaihi, kepada orang yang kita tuju terhadap wakaf itu. Wa tamlikul ma'dumi, dan memberikan kemanfaatan, memberikan kepemilikan manfaat kepada orang yang enggak ada, batil, itu batil, enggak sah. Maka enggak boleh wakaf kepada orang mati begitu. Ini tanah ini saya wakafkan untuk Haji Fulan. Haji Fulannya udah mati, enggak sah itu. Enggak sah jadi wakaf. Wa kadza, dan begitu juga tidak sah tamlik, memberikan kepemilikan, man la yamlik, kepada orang yang tidak bisa memiliki. Siapa yang tidak bisa memiliki? Budak misalnya. Mahjur alaihi, orang yang dicekal, mahjur, anak kecil, orang gila, enggak bisa menerima wakaf. Jadi wakaf itu haruslah asal mewujud, ada pihak yang menerimanya, ada wa far'in, dan keturunannya tidak terputus. Gitu. Kenapa? Karena hakikat wakaf naqlu milkil manfa'ah, memindahkan kepemilikan atas manfaat suatu barang, ilal mawkufi alaihi, kepada pihak yang menerima wakaf itu. Wa tamlikul ma'dum, dan memberikan kepemilikan kepada pihak yang enggak ada karena udah wafat, batil, hukumnya batil. Wa kadza naql, begitu juga tamliku man la yamlik, begitu juga tidak sah memberikan kepemilikan kepada orang yang tidak memiliki, tidak bisa memiliki. Misalul awal, contoh yang pertama. Contoh pertama ini, tamlikul ma'dum, memberikan kepemilikan manfaat terhadap orang yang enggak ada. Misalul awal, contoh pertama, ma idza waqafa 'ala man sayuladu tsumma 'ala al-fuqara. Begitu. Jadi dia ingin, saya ingin wakaf tanah saya kepada siapa? Kepada nanti anak cucu saya yang bakal lahir. Enggak bisa tuh. Kenapa? Karena wakaf ini akadnya munjiz. Karena akadnya munjiz, harus ada seketika dia wakafin. Ketika dia ngomong wakaf, harus ada penerimanya. Dan anak yang belum lahir, ya belum ada. Begitu. Walaupun aslinya far'anya layan qati. Far'anya layan qati, yaitu alal fuqara. Kan gitu. Fuqara kan enggak terputus tuh. Tapi di awal ma'dum. Itu namanya munqati'il awal. Ini munqati'il awal ini enggak sah. Gitu. Walaupun akhirnya yaitu fuqara itu kan tidak terputus. Tapi karena di awalnya disebutkan pihaknya adalah munqati, pihak yang enggak ada, maka faranya juga batal. Ma idza waqafa ala, contohnya seperti orang yang mewakafkan, ala man sayulad, kepada orang yang akan lahir, kepada anak yang akan lahir, summa alal fuqara, kemudian al fuqara. Jadi awalnya kagak ada, tapi akhirnya ada tuh fuqara terus-terusan begitu. Itu contoh pertama, bahwa memberikan kepemilikan manfaat terhadap pihak yang enggak ada, enggak sah. Awaqafa ala waladihi summa alal fuqara, atau kemudian ngomongnya bukan ala man sayula, tapi ala waladi. Saya wakafkan tanah ini buat anak saya, kemudian buat orang fakir, gitu. wala walada lahu, tapi dia enggak punya anak. Ah, begitu. Dia enggak punya anak, berarti enggak sah. Wa fi ma'na dzalika, pahami kira-kira begitu ya. Jadi wakaf tidak identik terhadap jihah khairiyah kepada lembaga atau apa namanya itu ibadah kebaikan dalam arti umum. Nah, jadi boleh juga kita wakaf kepada personal. Syaratnya personalnya itu ada dan manfaatnya tidak terhenti dengan dia punya keturunan, atau disebutin saya wakafkan tanah ini kepada Haji Fulan dan kepada anak-anaknya Haji Fulan, gitu. Itu namanya wakaf. Bagaimana kalau wakafnya enggak disebutin farnya? Nanti dijelasin. Jadi contoh yang pertama gitu, bahwa itu tidak sah. Waqaf 'ala man sayulad tsumma 'ala al-fuqara, waqaf 'ala waladi tsumma 'ala al-fuqara wala walada lahu. Wa fi ma'na dzalika, dan semakna dengan itu, semakna dengan memberikan kepemilikan manfaat terhadap pihak yang enggak ada, ma idza waqafa 'ala masjidin sayubna tsumma 'ala al-fuqara. Dia wakaf untuk masjid yang baru mau dibangun. Masjidnya belum ada, belum jadi gitu. Dia udah beli peralon, dia udah beli tiang, dia udah beli apa namanya, tapi masjidnya belum. Maka itu memberikan wakaf terhadap pihak yang enggak ada, maka enggak sah. Gitu. Jadi harus awalnya juga ada. Jadi bukan cuman akhir yang ada, tapi yang awal juga ada. Wa misalu tsani, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah tamliku man la yamlik, memberikan kepemilikan manfaat terhadap orang yang tidak bisa memiliki. Contoh yang kedua al-waqfu 'alal hamli, memberikan wakaf terhadap hamil, maksudnya bayi yang dikandung. Wa kadza 'ala 'abdin, begitu juga tidak sah wakaf terhadap budak. Idza qasada nafsahu duna sayyidihi, kalau yang dimaksud adalah budaknya sendiri tanpa tuannya, begitu. Jadi dia ngasih nih bukan ke tuannya, tapi langsung saya wakafin nih tanahnya buat budak itu tuh. Ah, enggak bisa. Budak enggak memiliki, maka jangan wakafin terhadap orang yang tidak memiliki. Wa fara'na 'ala sahih, dan kalau kita fara' itu kita keluarkan cabang, maksudnya kita keluarkan masalah sesuai dengan pendapat yang sahih tadi, bahwa yang namanya wakaf itu memberikan kepemilikan manfaat terhadap pihak yang ada dan terus-terusan tidak berhenti. Wa fara'na 'ala sahih, kalau kita urai cabangnya dari pendapat yang sahih ini, annal 'abda la yamliku bitamlik, bahwasanya budak itu tidak memiliki dengan diberikan kepemilikan. Fa hadza wa asbahuhu batilun 'ala al-madhhab, maka ini contoh ini nih tadi, misal usani dan misal yang misal awal dan misal usani itu sejenisnya batilun, itu batal alal madhab menurut pendapat madhab. Kenapa batal? Li annal waqfa tamlikun munjiz miza munajjazun, juga bisa tamlikun munjizun ay tamlikun munajjaz, tamlik memberikan kepemilikan yang munjiz langsung seketika itu, gitu. Jadi enggak boleh entar nih, jadi entar. Kalau entar di entar, maksudnya entar tuh itu jadinya wasiat kan gitu. Kalau dikaitkan hibah mauquf ala mauti al apa namanya apa mauquf ala mautil wasi. Memberikan kepemilikan tapi digantung sampai wafatnya orang yang memberikan. Itu namanya wasiat. Kalau wakaf enggak boleh, wakaf munjiz langsung. Jadi kalau ada orang-orang tuh ya, bisa gak kemudian wasiat digabung dengan wakaf? Jadi wasiatnya wakaf. Dua-duanya kontradiktif. Karena wakaf itu ininya munjiz, sedangkan wasiat itu wasiat itu sifatnya mauquf ala mautil wasi, ditunda sampai kematian orang yang berwasiat. Maka gak bisa digabung tuh, karena dua-duanya punya syarat yang kontradiktif gitu. Maka kalau orang wasiat, ya wasiatlah begitu. Asal jangan sampai di apa sih maksudnya? Jangan kemudian disyaratin sampai dia meninggal. Langsung aja bilang, nih gue wanum mumpung gue belum meninggal nih. Nih mumpung gue belum meninggal, nih tanah gue wakafin. Nah, karena udah digomong gitu, langsung tuh terjadi wakafnya munjiz. Jangan sungguh, jangan tunggu sampai meninggal begitu. Wa misalu tsani wa li anna al waqf tamlikun munajjazun fala yasihu ala man la yamlik, maka tidak sah wakaf terhadap orang yang tidak memiliki, tidak bisa memiliki. Kal bai'i, sama seperti jual beli, wa sa'iri tamlikat, dan seluruh jenis pemberian kepemilikan. Wa ila ma dzakarna, dan apa yang kami sebutkan tadi, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, asyara syaikhu, itu diisyaratkan oleh Syekh Abi Syuja biqaulihi ala aslin mawjud, kepada pihak yang ada begitu. Far'un, cabang masalah. La yasihu al-waqfu ala al-mayyiti, wal-waqfu kata Imam Taqiyuddin Al-Isni waqaf ala al-mayyiti la yasih, waqaf kepada mayit tidak sah. Wa qila yasih, tapi dikatakan qila. Jadi kalau ada qila itu namanya sirah tada'if, redaksi untuk menunjukkan bahwa pendapat ini bukan pendapat kuat, tapi pendapat lemah. Ada pendapat lemah di antara kita bahwa yang menyebut wakaf kepada mayit itu sah. Wa yusrafu alal fuqara, dan wakafnya kepada mayit karena mayitnya enggak ada, maka yusraf, dialihkan manfaat wakafnya itu kepada kepada orang fakir. Wallahu alam. Wa hadha an-naw'u, dan pendapat ini yu'abbiru anhu al-fuqaha, itu disebutkan oleh ulama, disebutkan dengan istilah biqaulihim munqati'il awal. Jadi ada munqati'il awal, ada munqati'il akhir. Waqaf enggak boleh munqati'il awal, enggak boleh munqati'il akhir. Waqaf harus muttasilil awal ilal akhir. Karena hakikat waqaf adalah sedekah yang inginnya bahwa sedekah itu terus berjalan. Maka dia harus ada sejak awal, lalu cabangnya juga ada gitu. Itu, jadi kalau munqati'il awal itu maksudnya depannya kagak ada. Saya wakafin tanah ini buat entar anak saya yang bakalan lahir. Kagak ada begitu. Anak saya yang bakalan lahir kemudian untuk orang fakir. Nah, awalnya munqati itu enggak ada, enggak sah begitu. Uluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja wa far'un, wa far'in, far'in ya, wa far'in la yanqati, dan kepada cabang asalnya ada, cabangnya tidak terputus. Far'in la yanqati, cabangnya tidak terputus. Ihtaraza bihi asy-syaikhu an ghairi apa an aksi, Pak Iwan? Di teks saya ini aksi. Ihtaraza bihi syaikhu an aksi munqati'il awal. An ghair apa aksi sama aja sih maknanya. Ihtaraza bihi asy-syaikhu an ghairi munqati'il awal atau an aksi munqati'il awal. Jadi maksudnya dengan kalimat far'in la yanqati, itu Syekh Abi Syuja memberikan semacam batasan bahwa ini wakaf juga tidak sah gitu kalau dialokasikan terhadap munqati'il akhir. Ihtaraza dikecualikan daripada, Syekh mengecualikan dengan kalimat far'an la yanqati an aksi daripada lawannya munqati'il awal. Lawannya munqati'il awal, munqati'il akhir begitu. Sebenarnya yang paling ghair itu juga sama ya, cuman kalau ghair terlalu umum, lebih enak aks. Lawannya dari, maksudnya munqati'il akhir. Nah, itu ghair, ini aks. Jadi yang dimaksud bahwa bukan cuman munqati'il awal doang yang kagak boleh, tapi munqati'il akhir juga enggak boleh. Wa huwa alladhi yu'abbiruna anhu biqaulihi munqati'il akhir. Itu. Jadi intinya ghair atau aks sama aja begitu. Cuman saya ini pakai aks, dan itu lebih bagus ya. Karena dengan kalimat itu kita kecualikan selain munqati'il awal. Selain munqati'il awal ya munqati'il akhir. Jadi munqati'il akhir juga enggak sah maksudnya begitu. wa huwa wa hal huwa batilun kanawil awal, apakah dia batal ini waqaf terhadap munqati'il akhir wa huwa munqati'il awal sebagaimana batalnya munqati'il awal am huwa sahih, apakah waqaf ini sahih. Jadi dia waqaf, tapi waqafnya itu terhadap satu pihak yang pihaknya berhenti. Saya waqafin nih tanah ini buat Haji Fulan, dia ustadz, dia mau bikin pesantren gitu, buat pokoknya buat Haji Fulan gitu. Kan Haji Fulan kan apa muttasilil awal, awalnya ada, tapi kan dia tidak munqatil akhir, dia munqatil akhir. Setelah si Haji Fulan wafat, ya udah enggak ada lagi yang bisa memanfaatkan ini, mengambil manfaatnya. Nah, apakah wakaf seperti itu sahih atau tidak? Hal huwa batilun, apakah munqatil akhir itu batil karena il awal seperti contoh jenis yang pertama munqatil awal am huwa sahih, apakah dia sahih? Ini mudah-mudahan paham ya. Ini agak ribet di kalimat ini. Kalimatnya mutaqidin alis ini. Wa yakhtalifu tarjihu fihi bihtilafi sigatil waqfi. Yakhtalifu tarjih, ulama asyafi'iyah berselisih tentang tarjih. Mana yang disahihkan, apakah, mana yang diunggulkan, apakah batal atau tidak ini wakafnya. Bihtilafi dengan perbedaan sigatil waqfi. Redaksi kalimat wakaf yang keluar dari si wakif. Jadi perbedaannya tergantung ngomongnya bagaimana. Fa in qala, kalau dia ngomongnya begini, waqaftu ala auladi, saya wakafin kepada anak-anak saya, wasakat, kemudian dia diam, gitu dia diam. Au ala al-fakiri fulan, atau saya wakaf ini kepada fakir fulan. Jadi langsung diem tuh. Ngomong gak ada terusannya akhirnya. Jadi cuma nyebutin asalnya saja. Nyebutin awalnya. Akhirnya gak disebutin. Diem dia. Saya wakaf ini buat anak-anak saya. Udah diem. Ini saya wakafin buat fakir. Tuh Haji Fulan bin Fulan kan fakir. Nah, gitu. Kemudian dia diem. Walam yadhkur masrafan lahu dawam. Dan kemudian dia tidak menyebutkan masraf jihah. Nah, pihak lain lahu dawam yang punya keterus-terusan gitu kan, saya wakafin buat anak-anak saya, diem. Berarti ada pihak yang satu pihak lagi yang punya keterus-terusan gak disebutin kan, kalau terus-terusan saya wakafin buat anak-anak saya tuh, buat anak-anaknya lagi terus, anak-anak terus-terusan, ah gitu. Ini gak ada, cuma satu angkatan doang saya wakafin buat anak saya gitu. Saya wakafin nih buat Haji Fulan sama anak-anak dan keturunnya terus-terusan. Nah itu kan berarti enggak munqatil akhir tuh terus-terusan ada. Tapi ini silah wakafnya, redaksi wakafnya cuma satu pihak doang. Walam yadhkur masrafan lahu dawam, dia tidak menyebutkan satu pihak lahu dawam yang punya keterus-terusan. Ke apa istilahnya? Iya, terus-terusan waktu. Tidak pernah hilang karena keturunan terus ada, terus ada. Fa fi hadhihi shighah, maka kalau contoh redaksi wakafnya model gini, khilafun muntashir, ada perbedaan yang cukup panjang di antara ulama. Wa rajih, tapi pendapat yang rajih ashihah, bahwa wakaf kayak gini sah gitu. Loh, tadi katanya munqatil akhir kagak sah, batil, kan steknya habis saja begitu. Ala aslin maujud wa far'in la yanqati, ya. Itu kagak sah kalau dia nyebut begitu. Kalau dia nyebut kepada pihak yang ternyata tidak terputus, yang ternyata pihaknya terputus. Ini dia nyebut terhadap pihaknya satu doang. Kontinuitas, begitu. Kontinuitas gitu. Ini dia nyebutnya cuma satu doang, satu pihak doang. Pihak yang tidak terputus terus-terusan kontinu tidak disebutkan. Maka rajih, pendapat yang rajih dari Asy-Syafi'iyah, asyihah, wakafnya sah. Wakaf buat siapa? Buat Haji Fulan. Haji Fulan doang. Haji Fulan. Wabihi qalal aksarun, dan pendapat inilah yang disebutkan oleh kebanyakan ulama. Minhumul Qadhi Abu Hamid. Salah satunya Qadhi Abu Hamid, wal Qadhi At-Tabari, wal Qadhi Ar-Ruyani, wa nasu alaihi syafi'i fil mukhtasar. Dan dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar. Mukhtasar. Siapa? Muzani ya. Mukhtasar Muzani atau Mukhtasar Al... Buaiti, tapi Mukhtasar biasanya Al-Buzani. Wa nasu alaihi Syafi'i fil Mukhtasar wa bihi qala Malik rahimahullahu taala, dan ini juga pendapat Imam Malik. Jadi sah walaupun dia nyebutnya cuma satu pihak pertama, pihak yang terus-terusannya enggak disebutin, enggak apa-apa. Tapi kan jadi munqatil akhir, enggak apa-apa, tetap sah begitu. Li'anna maqsud al-waqfi, karena maksud dan tujuan daripada wakaf al-qurbah wa thawab, itu biar dapat ibadah, biar dapat pahala. Qurbah ibadah wa thawab dan juga pahala. Fa idza bayyana masrafahu fil awal, kalau dia udah sebutin alokasi wakafnya fil hali di ketika itu dan itu ada orangnya, sahula idamatuhu, maka gampang untuk idamah, memperpanjang itu ala sabil khair, dalam bentuk kebaikan. Fa'ala, jadi yang penting udah disebutin di awal pihaknya, maka manfaatnya terus-terusan. Mudah kita untuk mengalokasikan manfaat itu secara terus-terusan, karena udah disebutin. Ntar urusan nanti orang ini meninggal, nanti fa'ala hal ini terusin. Maka pendapat ini, kalau kita memakai pendapat bahwa ini sah begitu ya, fa'idhan qaradal mawqufu alihi, kalau ternyata pihak yang diwakafkan, yang dialokasikan wakaf kepada dia itu in qarad itu selesai itu ya mati. Kalau dia orang bangunan kalau dihancur gitu, kalau pesantrennya tutup gitu, kalau apalagi pokoknya idzan qaradul wa mauqufu alaihim, kalau orang pihak yang diwakafkan yang menjadi alokasi wakaf itu inqarad, selesai ya mati kan, biasanya kalau orang kan mati wafat maksudnya. La yabtulul waqfu ala rajih, wakafnya tidak batal ala rajih, menurut pendapat yang rajih, jadi tetap sah wakafnya. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini wakaf yang mauquf alaihnya inqarat itu ila man yusraf, kepada siapa kemudian manfaat wakaf ini dialihkan. As-sahihu, pendapat yang sahih. Nasu alaihi Syafi'i, yang juga dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i fil Mukhtasar, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani nih. Ntar kalau ada yang tahu bahwa ini Mukhtasar Al-Buaiti tolong diinformasikan. Tapi setahu saya kalau Mukhtasar itu Al-Muzani. Ila akrabin nasi, kepada alokasi kepada siapa nih harta wakaf ketika mauquf alaihnya mati inqarat, ila akrabin nas, kepada orang terdekat, ilal waqifi, terhadap waqif, yauma inqiradil mauqufi alaihim, di hari dimana mauquf alaihim mati wafat gitu. Haji Andre wakaf, ane mau wakaf, ane punya rumah, ane wakafin buat Haji Fulan gitu. Wakafin buat Haji Fulan. Haji Andre wafat. Ya udah kan, karena udah disebutin waktu dia hidup dia ngomong Haji Andre wafat. Wakafnya jalan tuh, rumah dipakai sama Haji Fulan. Ini namanya dipakai buat apa, dikasih kan begitu, diwakafin, ya udah dipakai sama Haji Fulan. Tapi itu hartanya wakaf tuh. Haji Fulan, dia dagang di situ, dia buat pengajian di situ, buat dia ngelahirin anak di situ, terus sampai akhirnya Haji Fulan wafat. Nah, ini barang wakaf nih, nggak bisa jadi warisan. Lalu kepada siapa rumah, manfaat rumah ini dialokasikan setelah wafatnya mauquf alaihi, si Haji Fulan ini wafat? Nah, maka ila akrabin nasi idal waqif, kepada orang yang paling dekat dengan Haji Andre al-waqif, ketika hari di mana si Haji Fulan wafat. Jadi bukan ketika Haji Fulan wafat, tapi Haji Andre wafat, bukan, tapi ketika Haji Fulan nih yang mauquf alaihi wafat, orang terdekat yang ada dengan al-waqif Haji Andre itu siapa? Oh, adiknya. Oh, ada abangnya. Oh, ada ini gitu. Jadi fa'ala hadza, maka kalau kita pakai pendapat ini, ila aqrabin nasi ila al-waqifi yawma inqiradil mauqufi alaihim, yaitu kepada orang terdekat terhadap waqif di hari wafatnya mauquf alaihi, maka kalau kita pakai pendapat ini, halil mu'tabar, apa yang jadi standar dekat, al-irth, kewarisan atau bukan kewaris? Kalau waris kan patriarki pematriarki sih, kalau laki-laki itu ya kepada anak dari pihak laki kan begitu, adanya gitu. Apakah yang jadi standar dekat itu standar waris sebagaimana waris atau bukan? As-sahih, pendapat yang sahih, i'tibaru qurbir rahim. I'tibar yang jadi standar dekat itu bukan waris, tapi dzawil arham. Nah, qurb, kedekatan lah. Jadi dari sisi ibu. Jadi pihak perempuan yang dapatnya. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini yuqaddam ibnul binti, didahulukan cucu daripada anak perempuan. Anak perempuan itu kan ahli waris, tapi anaknya, cucunya itu enggak dapat warisan karena dia anak dari perempuan. Nah, sedangkan ketika wakaf terjadi dan mauquf alihnya wafat, maka wakaf itu diserahkan kepada aqrabin nas, orang terdekat terhadap wakif dari sisi perempuan, liqurbi rahim. Maka didahulukanlah anak laki-laki dari anak perempuan. Ribet tuh kan. Cucu dari anak perempuan, nah gampangnya gitu. Cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Bukan, karena yang cucu itu harus cucu dari anak laki-laki. Maka karena dalam ini yang didahulukan adalah qurbur rahim, kedekatan rahim, maka yang didahulukan ibnul binti, cucu dari anak perempuan didahulukan in lam yaris ala ibnil am. Kalau dia tidak mewarisi terhadap gimana? Ala ibnil am, ada anak daripada paman, yaitu sepupu. Jadi maksudnya pokoknya yang pihak-pihak perempuan itu didulukan. Keponakan perempuan itu kan bukan ahli waris. Keponakan laki dapat, tapi keponakan perempuan enggak, gitu. Keponakan laki dari saudara laki itu yang dapat warisan, tapi keponakan laki-laki dari saudari perempuan enggak dapat. Makanya dapat tuh apa, kalau dia keponakan perempuan atau laki-laki dari pihak laki-laki begitu, dari pihak perempuan itu dapat alokasi wakaf ini gitu. Kebetulan Haji Andre orang kaya, dia wakafin 5 rumah. Wah, ada loh. Pas diteliti-teliti-teliti ternyata ketika wafat dia enggak punya harta, cuman motor doang harta. Sisaannya tuh wakaf. Ah, maka gigit jari itu ahli warisnya yang dapat, bukan ahli waris. Oh, yuqaddam ibnil binti wa in lam yaris ala ibnil am. Maka didahulukan itu cucu dari anak perempuan, wa in lam, walaupun dia kemudian akhirnya tidak mewarisi kepada anak laki-laki dari pamannya, maksudnya sepupunya. Wa hal yashtarikul kul, apakah seluruh pihak yang mendapatkan alokasi wakaf itu mendapatkan nilai yang sama? Jadi ternyata cucunya tuh lumayan banyak, cucu dari anak perempuan ada 5 orang misalnya. Berarti didapat nih alokasi wakaf yang dulu kakeknya wakafin kepada orang, kemudian orang yang meninggal. Nih buat anaknya semua, buat cucunya yang perempuan, cucu dari anak perempuan. Apakah 5 orang ini dapat setara 1/5, 1/5, 1/5? Am yakhtassu bihil fuqara, atau dikhususkan dari 5 cucu ini yang fakir aja yang dapat. Yang rada kayaan gak dapat tuh, yang fakir aja. Rajih, pendapat yang rajih, ikhtisosul fuqara, yang fakir doang yang dapat. Li'anna masrafahu masrafas sadaqah, karena alokasi wakaf itu adalah alokasi sedekah. Yang namanya sedekah itu kepada orang yang fakir. Kalau kepada orang kaya namanya hadiah, bukan sedekah. Wa hal dzalika ala sabilil wujubi amil istihbab, apakah yang kayak gitu nih, Haji Andre wakafin kepada Haji Fulan, Haji Andre wafat kemudian Haji Fulan wafat begitu, lalu apakah langsung alokasi kepada aqrabin nas min dzawi rahim ini adalah kewajiban atau istihbab atau sunnah? Fi khilaf, dalam hal ini perdebatan, ada perdebatan. Lam yurajjih syaikhan, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, syaikhan tidak merajihkan fi dzalika, syekh tidak merajihkan apapun, apa wajib apa sunnah. Falau in qarada al fuqara, kalau seandainya jadi alokasinya begitu ya. Mana nih kertas? Jadi pertama ke mana sih? Jadi pertama ke ini dulu, mana? Ke aqrabin nas. Jadi wafat nih berarti aqrabin nas ila al-waqif. tapi dari sisi dzawir rahim. Kan gitu. Kemudian habis itu kepada, kalau ini udah ngumpul semua, maka khusus kepada fakirnya saja. Fukoranya saja gitu. Gitu ya. Nah, following qaradul fuqara. Tapi kalau fakirnya juga enggak ada, itu cucunya kaya semua gitu. Enggak ada fakirnya. Gimana dong? Fal mansusu, maka yang mansus, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, annal imam, bahwasanya imam, imamnya maksudnya imam pemimpin hakim itu, yaj'alil waqfa habsan 'alal muslimin. Waqafnya dijadikan untuk kemaslahatan muslimin. Jadi masuk Baitul Mal. Saya enggak tahu ya kalau sekarang Baitul Mal itu di Indonesia itu apa? Kementerian Keuangan Baitul Mal apa bukan? Enggak, orang maslahatnya bukan buat muslimin. Maslahatnya buat tahu siapa. Umur-umur muslim kagak pernah dapat manfaat dari Kementerian Keuangan. Kagak pernah ngerasain gitu. Ustaz dapat jalanan gue bayar pajak, motor gue bayar, mobil gue bayar pajak gitu. Apalagi coba rumah sakit gue bayar rumah sakit. Apalagi sekolah gue bayar anak gue sekolah. Apa manfaat Kementerian Keuangan buat gue? Kagak ada. Apaan gitu. Ya emang kagak ada. Rumah beliin diri pakai duit. Malah gue bayar pajak pakai duit ke pemerintah yang katanya ngayomin masyarakat. Kagak ada emang manfaatnya. Jadi kalau kan ada orang yang mengatakan Baitul Mal sekarang Kementerian Keuangan. Kagak. Orang fungsinya beda. Kementerian Keuangan ngasih apaan buat gua? Kagak ada apa-apa. Muslim dari lahir kagak pernah. Ini ya, jalanan bagus gua yang bayar pajak. Pajak motor, pajak mobil kan gua bayar. Gitu. Wah, gua kalau ngomong itu jadi sewot nih. Wah, wa annal imam yaj'alil waqfa habsan 'alal muslimin. Begitu. Iya, BMT ya, kayak koperasi. Cuman sayangnya BMT itu tidak punya payung hukum di Indonesia. Kalau koperasi iya. Begitu. Tapi kan BMT belum tuh ya, belum diaku sebagai apa namanya pengelola keuangan. Ya mungkin ada BMT yang kemudian daftar ke LPS begitu ya. Tapi jatuhnya kayak bank swasta akhirnya kan begitu. Annal imam yaj'alil waqfa, imam menjadikan pemimpin, jadi itu wakaf yang udah enggak ketemu, cucunya udah enggak ada. Kalaupun ada, enggak ada yang fakir. Kalaupun ada fakir, fakirnya udah enggak ada, maka wakafnya hafsan 'alal muslimin, yusraf ghudlatahu, dialokasikan manfaatnya, keuntungan daripada wakaf tersebut fi masalihim, di untuk kemaslahatan muslimin. Warajahu at-Tabarani, ahwarajahu at-Tabari, dirajihkan ini oleh Imam At-Tabari. Wa fi Syamil ibn Sabbah, dalam kitab Asy-Syamil, saya enggak tahu nih kitab Syamil maksudnya judulnya apa yang benar, maksudnya judul lengkap. Tapi Ibnu Sabbah ini ulama masyhur di kalangan Syafi'iyah. Wa fi Syamil Ibnu Sabbah yusrafu lil fuqara wal masakin. Itu dialokasikan hanya untuk fakir dan miskin aja. Makanya fakir miskin orang-orang mukmin gitu ya. Enggak semuanya orang mukmin. Wallahu alam. Amma idza qala, sedangkan kalau orang mengucapkan waqaftu hadza sanatan, nih ane wakafin nih rumah setahun aja ya begitu. Waqaftu hadza sanatan fa sahih alladhi qata'a bihil jumhur, maka pendapat yang sahih yang dikatakan oleh jumhur ulama Syafi'i, butlanul waqfi, wakafnya batal, li fasadi syart, karena syaratnya yang rusak. Apa syaratnya rusak? Dawamul manfaah. Ini kagak dawamul manfaah, cuman setahun doang kan begitu. Li'annal maqsuda dawamu sawab. Karena yang dimaksud daripada wakaf, dawamu sawab. Keteruskan kontinuitas pahala. Karena manfaatnya itu dipakai terus. Wahuwa mafkud, dan dalam barang ini, wakaf ditentuin setahun, itu tidak ada. Wallahu alam. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Senin. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan ada waktu. Kita Senin, hal yushtaratul qabulu fil waqfi, apakah disyaratkan ada ijab qabul? Ini saya punya harta rumah, ini saya mau wakafin nih kepada siapa, Haji Fulan, apakah ada ijab qabulnya apa enggak? Begitu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, mohon koreksi bagi para asatid, guru-guru kami, para guru-guru yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, jika menemukan ada kesalahan, kekurangan, dan juga penerjemahan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram, dan juga termasuk pada teman-teman sarjana Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.